tresnani ninggal aku gole liani tekamu tadi tombo ngupati ati sing loro muko ikhlas nompo tekan besok nanti tua kui sing paling ngerti marang kahanan niati aku mau semangati usap iloku sing repas milih pepucan ingati kinario kembangi wangi sabar-sabar no ngomong aku muko selawasi tadi sici matur suwun gusti pemeringi sing kemati nawus lirani ngupati ati kang sepi matur suwun gusti pemeringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kuwi sing ngancani Rasa hati ra tenang, mikir keselingkuhan, tansah tak awang-awang, mapur koyo layangan. Padahal bojo ning omah mikir ketati susah, apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri. Pancen tak akoni, tresnoku setengah mati, tapi aku ra wani ngingkari janji suci. Mungkin kowe utu jodohku, tapi aku sayang padamu jujur sekonjero hatiku. Sayang aku ikhlas terimu tadi sing keluru, senadyan apa troso tresno sing kasongku. Sabar sauntoro sayang, aku wis berjuang dati iso lancar uang kape kenangan ikhlas dan sama sayang. Cincin wis ngelingkar ning jari manisku, janji always tak ucap ning arep penghulu. Saiki always telat arep ngomong ke citro, aku mau ngamen tungo kowe iso bahagio. Senajan statusku saiki ora dewe, tapi ojo nganti leren tresnaku karo kowe. Muka-muka kape tike italan, supaya tadi padang anggone awa dewe lei kendaan. Sayang aku ikhlas terima tadi sing keloro, senajan napa troso tresno sing aku wis berjuang nate nini tenang. Muka kape iso lancar uang kape kenangan ikhlas dan sabar sayang. Cincin wis ngelingkar ning jari manisku, janji always tak ucap ning arep penghulu. Saiki wis telat arep ngomong ke citro, aku mau ngamen tungo kowe iso bahagio. Senajan statusku saiki ora dewe, tapi ojo nganti leren tresnaku karo kowe. Muka-muka kape tike italan, supaya tadi padang anggone awa dewe le kendaan. Sayang aku ikhlas terima tadi sing keluru, senadyan apa troso tresno sing kasongku. Sabar sauntoro sayang, aku wis berjuang dati ngimpi kenangan. Muka kape iso lancar buang kape kenangan ikhlas lan sabar sayang. Aku mung iso nerimo kowe nggone wulio, tresno ra iso dipesono. Aku tetap sayang kowe tekane selawase, aku bahagia nyawang kowe. Tangan kowe ono cincin, janji setia lan suci, aku ra iso nepak. Tenta tresnani biyen tekan saiki, tapi ra iso dadi siji, tapi ra iso dadi siji. aku kelingan seliramu. Merdo tresno segampang iku. Opo kowe wis lali marang sumpah sing bos sanggupi, janji sing biye jarene mbok tepati. Opo pancen aku kleru, opo wis duwe sing luwih ko aku. Aku yo nampa tapi hatiku ra trimo, nyawa sliramu disanding wong liyo. Kurangku opo jajal toko ngomong masalah sepele ojo digawe. Matur sembah nuwun sampun nate nglarani. kantong aku tekan tuong nganti sing misah ke nyowo kang mas aku percaya kowe ra gampang kena kudo bebarengan joko ati ojo ngasih ngelarani yo mong siji yo mong kowe takkan mati. Wis tak pasrahke kabeh karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati. Muga Gusti maringi dalan sing tak pingini dadi siji tekan tuwa sesandinya ojo mu iso ninggal kekenangan arepo mangko nyawa iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing iso ngateni tekan tuwa sesandingan ojo mung iso ninggal kekenangan arepo mangko nyawa iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing iso ganteni. Aku karo kowe iso dadi awak dhewe matur suwun wis ngancani selama iki tak temokke kabeh bahagiaku sing tak karepke karo kowe kabeh wis dadi takdire. Karo kowe kabeh wis dadi lani. Usahaku wis ra kurang kenangan kowe kunangan gendaan ngomong jaluk piye tak turutani tak usah ni aku masalah yen kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia ending nanging opo walasan muning aku kowe luwe milih dee kowe ninggal aku ninggal tatu maring tresno kematian sing ta sayang ra iso kaganti. Mas yo ke alangan sing awak dhewe adepi iso dirampungi mergo tulus ati. Bebasan koyo langit dikepaki lintang-lintang sing madangi petangi hatiku. Matonun wis dadi kembang sing wangi titipani Gusti sing tak jagani. Kembang sing wangi ku sandaran kupu-kupu kowe tak sayangi tadi separuh nyawaku bakal tak cukup tak sirami saban dino muko tetep iso makalan wangi tadi tondo tresno sejati. Karepmu nyata niatimu tutunggu aku. Arpo kedini rusu tresnoku, sajerone atiku nggo sliramu. Yen tutu sing dikarepi, sane sing dipingini, durung sempet duweni pun kon ngiklaske. Nyatane so singkat-singkate ceritane, ngelaleke tetep ora gampang, rakoyo kowe sing gampang golek liyane. Ngancani nanging ora iso duweni, ngenteni nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Tutu aku ternyata sing pokerepke, atiku melu telas pas utani teko kowe lunga. Kowe lunga milih wong sing luwe mulya, singkat-singkati ceritane, ngelaleke tetep ora gampang, rakoyo kowe sing gampang golek liyane. Atiku melu telas pas utani teko kowe lungo. Kowe lungo milih wong sing luwe mulya, pas utani teko kowe lungo. Sing luwe sadar aku tuh seleramu saiki. Yesus rumah lantai. perkoro nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo crito tuwo. Thank you. sempat mikir ke seliramu sing tak tresnani. Thank you. ati balas tresno. Nyatane tresno dibales matur nuwun. Uwis nyaman sempat saya kok malah ngilang. Melungo angin bertahan loro. Nyopo selalu ono meski kue ra ono rasa. Rasa sing cepet tak rasa ne dewe. Kepacut saya ngei harapan kue milih liani. Tak upaya kekap Terus kalapap asmoro tresno gede nyoto kue mile wong lio. Sabar itu yang ku bisa karena memang ku cinta. Terpuruk tersisa lara ikhlas ku jalani semua. Mung tati konco sepine nguripmu. Yo pentak kuat ke ku ngempet larane. Merko aku tresno kue. Cukup hati kroso ayam yen waruh kue mesem. Senajan tresno aku mung iso meneng. Penting kue senang. Opo wae tak lakoni opo kue ngerti. Tresno iki tulus suci. Jane aku ancur anggone nunggu atimu tulung. Ojo ilang uripo ning jero atiku. Ues kadung keceron dele ati kliru panggon. Urip ilang semangat sing tak tresno jebul waton. Rai sombeta kendi sing modus di sing tulus. Westa sakape hebul atiku rati urus. Mung tati konco sepine nguripmu. Yo pentak kuatke ku ngempet larane. Merko aku tresno kowe. Penting kowe seneng. Opo ae tak lakoni. Thank you. bersunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terima aja nangis tipe mburi kartonyo no medo janji rungono aku sing duwe ati sikeng dalem wito tari aja nangis tipe mburi kartonyo no medo janji rungono aku sing duwe ati rungono aku sing duwe.